bersama awan, daku terbawa, hati merana, tak seorang jua. Hanya awan jadi saksi, kau di sana ku tinggalkan. Oh sayang, dingin ku rasakan, tinggi melayang, badan pun gemetar. Di manakah, oh di mana harus ku curahkan rasa? Haruskah kita berpisah? Oh sayang, manakah, oh di mana harus ku curahkan rasa? Haruskah kita berpisah? Oh sayangku.